Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab dari Sahih al-Bukhari, dan kita masih pada kitab al-Wudu. Nah. Qala rahimahullah haddatsana Isma'il. Ai Isma'il ibnu Abi Uwais. Ibnu ukhti al-Imam Malik. قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الله ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أو عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاتجعت في عرض الوسادة فاتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. طيب. حديث ini sebetulnya sudah lewat bersama kita. Namun beliau yaitu Al-Imam Al-Bukhari mengulang lagi karena ingin berdalil dengan permasalahan yang lain. Kalau ketika ada bab yang sudah kita lewati berkaitan dengan bagaimana dalam hadis yang sama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu yang ringan sekali, ya, dalam setiap anggota tubuhnya hanya sekali. Maka sekarang beliau rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab membaca Al-Qur'an setelah hadas atau yang lainnya, dalam kondisi yang lainnya. Baik. Di sini disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu malam beliau bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana rumah tersebut bertempat tinggal padanya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah, ya, radhiyallahu anha. Artinya berarti Ibnu Abbas bermalam di rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah radhiyallahu anha. Mengapa? Karena Maimunah ini khalah, saudari dari ibu Abdullah ibn Abbas. Maka kata Abdullah ibn Abbas, fattaja'tu fi 'ardil wisadah. Kita lihat bagaimana kehidupan dahulu, betul-betul penuh dengan kesederhanaan. atau Abdullah ibnu Abbas, maka aku berbaring, ya, di sisi bantal, ya, bisa ada bantal, berarti bantalnya ya agak luas, agak lebar, agak besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istri beliau di bagian yang memanjang. Nah, ini kalau Abdullah ibnu Abbas di bagian yang lain, sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau di bagian yang lainnya. Nah, tentunya Abdullah ibnu Abbas ketika itu masih seorang anak yang masih kecil, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu beliau masih baru balig atau baru khitan. Nah, maka kemudian Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam tidur. Kita mengetahui sudah lewat bersama kita bahwa tidurnya beliau Alaihi Salatu Wassalam itu tidur yang dimana hati beliau tetap terjaga. Ya. Nah, la tanam ainuhu au tanamu ainuhu wa la yanam qalbuhu. Matanya tidur namun hatinya tetap terjaga. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika nabi atau para nabi itu bermimpi, maka mimpi itu adalah wahyu. Mengapa? Ya. Karena kita mengetahui beliau alaihi salatu wassalam hatinya tidak tidur, sehingga fungsinya apa? Sengaja Allah jadikan seperti itu agar ketika menerima wahyu itu bisa memahami betul-betul seperti itu. Makanya mimpinya nabi itu wahyu, ya, sehingga ketika hatinya tidak terjaga atau hatinya tidak tidur, maka sudah lewat juga bersama kita kan bahwa tentunya ini kekhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau mengetahui ketika tidur itu apakah wudunya batal atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, dan ini sudah berlalu bersama kita. Kemudian sampai pertengahan malam atau sebelumnya, sebelum pertengahan malam sedikit atau setelahnya sedikit, kurang lebih pertengahan malam beliau bangun, ya. Nah, kemudian beliau duduk sembari mengusap wajahnya atau matanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ay yamsahu biyadihi ainaihi. Ya. Nah, ini termasuk bagus sunnah. Ya, ketika bangun tidur, tidur malam terkhusus mengusap matanya. Nah, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya, yaitu inna fi khalqis, firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari, la ayatin li ulil albab. Di situ ada banyak tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa sih yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, sholat entah dalam kondisi berdiri ataupun duduk ketika tidak mampu berdiri, atau ketika kondisi berbaring ketika tidak mampu duduk. Mereka ulul albab ini mentadaburi, ya, merenungi dalam penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya, sembari mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, ya Rabb, sungguhnya tidaklah engkau menciptakan semua ini dalam sia-sia, Tidak ada yang batil. Nah, kita mengetahui pencipta langit dan bumi. Ini ada banyak ayat. Bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merenung, bagi orang yang memiliki akal, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Mereka merenungi dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi tentunya. Ya Rabb, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya Rabb, Engkau tidak menciptakan ini sebagai sebuah kebatilan. Nah, ada hikmah yang besar dalam seluruh penciptaan ini. Nah, bahkan termasuk hal-hal yang jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang jelek di sisi kita tentunya makhluk. Ya. Dengan kita meyakini bahwa perbuatan Allah ketika Allah menciptakan itu tidak ada yang jelek. Ketika Allah menciptakan sesuatu, ya, perbuatan Allah ini itu semuanya bagus. Namun jelek ini tentunya di sisi makhluk. Nah, terjadinya musibah sekarang juga yang melanda kita ini, wabah. Ya, coba lihat dengan akhirnya dengan wabah ini sekian banyak hikmah Allah ingin tunjukkan, ya kan? Nah, sesuatu yang kecil tidak kasat mata mampu mengguncang dunia. Nah, akhirnya dengan wabah ini Allah berikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin. Allah jadikan dengan adanya wabah ini sesuatu yang mengkhawatirkan seluruh manusia di muka bumi ini di hari-hari ini. Nah, tapi hikmahnya luar biasa. Allah ampuni dosa-dosa orang yang Allah kehendaki. Allah jadikan orang-orang yang meninggal karena wabah ini menjadi seorang yang syahid, tentunya dengan syarat-syaratnya. Coba lihat, jangan dari sisi agama, dari sisi pengetahuan umum pun coba. Sekian banyak maklumat, informasi disebutkan bagaimana bumi sekarang menjadi bersih. Nah, ya, dengan adanya wabah ini semuanya berdiam diri di rumah. Seperti itu. Al-muhim, penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Tentunya juga akhirnya di sini kita dituntut untuk semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sepele seperti ini sudah mampu mengguncang dunia. Luar biasa. Nah. Ya, maka jangan lupa Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Nah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ketahuilah bahwa sungguhnya keguncangan hari akhirat itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat besar. Ini kita masih dapat sesuatu yang sedikit. Allah berikan peringatan kepada manusia sudah seperti ini kondisinya. Artinya seharusnya kita ulul albab. Kalau memang kita merasa sebagai ulul albab, betul-betul bisa mengambil ibrah dan pelajaran dengan kondisi kita di hari-hari ini. Nah, untuk kita berbekal. Ya. Taib, al-muhim ini ayat sampai akhir dari surat Al-Imran dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di sini syahidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tersebut, ya, dalam kondisi beliau tentunya mata beliau tertidur namun hatinya tidak tertidur. Kemudian beliau bangun kepada syan mu'allaq mu'allaqah, yaitu syan di sini disebutkan oleh kirbah, kirbah yaitu kayak tempat air, gentong air tapi bisa terbuat dari kulit dan yang lainnya, yang di sini mu'allaqah tergantung entah di dinding atau di kayu dan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW berwudu dari air yang ada dalam kirbah tersebut dan membaguskan wudunya. Kemudian bangun sholat seperti itu, ya. Maka kata Ibnu Abbas, maka aku pun melakukan apa yang aku lakukan persis bagaimana yang dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Bangun juga, berwudu juga. Ya, kemudian juga sholat 2 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kirinya, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam meletakkan tangannya yang kanan di atas kepalaku, kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan mengambil, coba kita perhatikan, orang kalau berdiri di sebelah kiri imam, ya, berarti kupingnya yang dekat dengan imam itu kuping apa? Kuping kanannya kan? Ya. Kalau kita berdiri di sebelah kiri imam, maka posisi kuping yang paling dekat dengan imam itu kan kuping kanan kita, ya. Makanya kata Abdullah bin Abbas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan, ya, di atas kepalaku, kemudian mengambil, memegang telinga atau kuping, telinga kananku, ya, untuk kemudian kayak menarik seperti itu, untuk kemudian dipindah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di sisi kanan beliau. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru kemudian melakukan witir. Kemudian setelah itu Rasulullah berbaring lagi sampai muadzin subuh mengumandangkan adzan, maka kemudian beliau alaihi salatu wassalam melakukan salat 2 rakaat yang ringan, kemudian keluar untuk ke masjid melakukan ibadah salat subuh. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.